Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق ومن الحقد والكبر والرياء والعجب وحسن furujana minal fawahish a'inna ya rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatika a'inna ala tarki maksiatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu kemuliaan. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan belajar kita dibimbing oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Minhajil Abidinnya. Kita sudah sampai kepada pesan Imam Ghazali. Yaitu kita sampai kepada pesan Imam Ghazali. Kita masih berbicara tentang aqabah atau hal-hal yang harus dilewati oleh orang yang rindu untuk sampai kepada Allah. Ada beberapa pos-pos, tingkatan-tingkatan yang harus dilewati. Dan beliau jelaskan bahwa yang lupa dan lalai akan rintangan-rintangan yang menghalangi tadi, kalau tidak diwaspadai, maka tanpa disadari seorang hamba itu terhenti, tidak sampai kepada Allah. Biarpun katanya dia ahli ibadah, tapi dia salah dalam beribadah. Bahkan di antaranya yang disebut Imam Ghazali adalah rata-rata godaan-godaan tadi dari tingkatan-tingkatan, setiap pos-pos tadi itu lebih banyak menyinggung tentang urusan kita dengan dunia ini. Kita di dunia menuju akhirat. Kalau mencari dunia hanya untuk dunia, dia akan capek dan sengsara, tapi orang cerdas adalah menggunakan dunia untuk akhirat. Baik, kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Adalah sebelumnya Imam Ghazali cerita banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya hanya mencari dunia, lupa urusan akhiratnya. Ia siang malam mencari dunia. Bahkan punya anak pun hanya untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar akhirat. Maka orang ini disebutkanlah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang bakal merugi, umurnya sia-sia. Dia menuju kepada Allah, di akhirat nanti menjadi orang-orang yang bangkrut. Padahal mereka ini bukan orang yang tidak pernah menghadiri tempat-tempat mulia. Banyak di antara mereka orang yang juga belajar, sering mengaji, mendengar, tapi itu hanya di kuping saja, tidak dirasakan dalam hatinya. Maka disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, banyak orang tertipu, terlena dengan urusan kebiar dunia ini, sehingga dia tidak sampai kepada Allah. Dan ini hampir rata-rata orang, kecuali orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, penjagaan, sehingga biarpun dia berada di gebiar dunia sekalipun, dia tidak pernah tertipu oleh dunia, sehingga dunia tidak menjadikan dia tertipu, sehingga menjadi lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali ini lanjutnya, "Wandur kam ayatin anzalallahu ta'ala fi dhalika." Alangkah banyaknya ayat yang telah Allah turunkan yang menjelaskan tentang bagaimana dunia itu dan bagaimana pentingnya akhirat dan bagaimana hancurnya ahli dunia dan bagaimana jayanya ahli akhirat. Wa kan dzikrin min wa'dihi, dan alangkah banyak disebutkan tentang janji Allah. Janji Allah wa dhamanihi, dan jaminan Allah. Janji Allah bagi yang berbuat baik akan Allah penuhi nanti di akhirat. Dan jaminan Allah bahwasanya urusan dunia sudah dijamin, akhirat yang harus kau cari. Wa qasamihi ala dzalika, dan Allah banyak bersumpah. Atau di sini dimaknai apa yang Allah janji bagikan, qasam. Allah bagikan, berikan kepada hamba-hambanya. Jadi sudah diceritakan tentang bagaimana Allah itu memberikan kepada hambanya. Walam tazal al-anbiya'u wal-ulama'u ya'idunan nasa, dan senantiasa para ulama dan para nabi itu mengingatkan manusia. Wa yubayyinuna, menjelaskan lahumut turuqa, lahumut tariqa. Dan para ulama, para kiai, para ustadz juga selalu memberitahu jalan yang benar adalah ini, jalan yang salah ini, jangan kau ikuti, jangan yang salah, kebatilan, kemungkaran. Ini jelas. Yusawinifunal kutub, sampai dibuat kitab-kitab yang menjelaskan tentang jalan yang benar yang harus kamu ikuti. Ya gitu. Wa yadribuna lahumul abthal, dan banyak membuat perumpamaan-perumpamaan agar orang faham bagaimana kehidupan dunia dan bagaimana akhirat. Yukhawifunahum billahi, para ulama pun juga mengingatkan agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk menghukum semua hambanya. Wa umma adzalika, pun demikian orang-orang itu naudzubillah mendengar, datang bersama ulama ke tempatnya ulama mendengar petuah. Akan tapi pun demikian, wahumma adzalika, pun demikian, la yahtaduna, mereka tidak mendapatkan hidayah, wala yattaquna, dan tidak pernah menambah ketakwaan di dalam hatinya, wala yatma'innuna, dan tidak menjadikan hati mereka semakin tenang. Peringatan untuk kita. Selama ini kita ngaji berapa bulan atau berapa tahun, tambah tenang atau tidak? Balhum fi khamrati min dzalika, akan tapi mereka terus, justru malah sebaliknya, mereka fi ghamratin min dhalika, dalam gelimang. Artinya mereka bukan malah terbebas dari dunia, dari si pikuk dunia. Padahal belajar agama, ngerti, dapat petua dari ustaz, justru mereka malah masuk di dalam urusannya. Jadi malah terjerumus, padahal mereka ngerti ilmu, belajar, mendengar petuah, karena hatinya yang tidak ikut mendengar, hanya otaknya saja yang menghafal, tapi bukan hati kecilnya, seruan kemuliaan dari hatinya tidak pernah didengar. Hatinya selalu menyuruh kepada kebaikan dan kemuliaan. La yazaluna yakhafuna ay yafutahum ghadaun aw asyaun, bahkan katanya ahli ngaji, ahli dekat ulama, tapi masih bingung, takut lapar, takut enggak makan siang, enggak makan malam. Wa aslu dzalika kullihi, dan sebab itu semuanya hiruk pikuknya manusia, sehingga seolah-olah mereka ini benar-benar orang, dan memang mereka menjadi orang yang sangat ketakutan tentang hilangnya dunia, padahal dunia sudah dijamin oleh Allah. Ini semua terjadi karena apa? Kul qillatut tadabburi li ayatillahi subhanahu wa ta'ala, dia tidak pernah mencoba merenungi tentang tanda-tanda kebesaran Allah, baik ayat yang tertulis di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang bertebaran di semesta. Kalau mereka merenung, akan sampailah kepada kesadaran. Tapi kalau tidak pernah merenung, wakilat tu tafakuri, tidak pernah berpikir merenung. Wisona'illahi, dalam ciptaan Allah. Kalau berpikir tentang ciptaan Allah yang masya Allah, yang katanya kuat pun ternyata juga dihancurkan oleh Allah. Bahkan kalau kita mikir wasanya sehat apapun kita akan ditimpa yang namanya sakit, bahkan nanti menjadi tua lalu kemudian mati. wa tarku tadhakkuri, dan sudah tidak peduli, tidak mengambil pelajaran likalami Rasulullah dari apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendengar ayat Al-Qur'an hanya mendengar saja, tidak berusaha untuk faham, untuk mengerti. Mendengar hadis pun demikian. Wa tarku ta'ammuli, dan tidak pernah merenungi li aqwali sholihin, perkataan para orang-orang soleh, nasihat-nasihat orang soleh. Mal istirsali liwasawisi syaitan, tapi lebih mengikuti terus kepada godaan-godaan setan. Iya, kalau kamu tidak begini nanti gini. Sudahlah, ambil sajalah, haram dikit-dikit, nanti minta ampun kepada Allah. Itu ambil tuh kesempatan tuh bisnis, kalau enggak ada kesempatan lagi. Kesempatan hanya sekali loh ya. Akhirnya terus semakin hari tambah terjerumus di dalam keduniaan. Wal isra'ila kalamil jahilin, lebih mendengar perkataan orang-orang bodoh. Wal iktitar bi'iktirari bila wal iktirar, tertibu bi'adadil ghafilin, dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang lalai. Bagaimana kebiasaan orang yang lalai? Bukan ibadah, bukan zikir. Duduk di tempat tidak ada gunanya, berkumpul tidak ada gunanya. Perkumpulan yang tidak ada artinya. Perkumpulan begitu saja, bukan diskusi tentang perjuangan. Bukan diskusi tentang keimanan, bukan diskusi tentang akhlak, bukan, hanya ngobrol saja. Perkumpulan yang tidak berguna. Hatta tamakkana syaitanu minhum, sampai mapanlah setan untuk menggoda. Warasakhatil adatu, kemudian kebiasaan jelek tadi akan menjadi biasa di kulubim, di hati mereka. Fata'adda bihim dhalika ila dha'fil qalbi, menjadikan itu semua menjadikan lemahnya hati. Wariqatil yakini, dan semakin tipisnya keyakinan. Amal akhyar, dan semoga ini kita. Adapun orang-orang baik, tadi orang jahat, biarpun ngaji ternyata hatinya itu tidak sadar, tidak hadir, tapi enggak bisa mengikuti kebaikan. Wa amal akhyaru, kata Imam Ghazali, adapun orang-orang baik, alladzina hum ulul absar, mereka yang cerdas mata hatinya. Warbabul jiddi, dan orang yang sungguh-sungguh, wal ijtihadi, dan selalu berusaha sungguh-sungguh. Fa absaru tariqas samai, mereka tahu jalan menuju kemuliaan, tariqas sama, jalan langit maksudnya. Bagi orang yang hatinya hidup, maka dia akan mengerti mana jalan kemuliaan. Walam ya'batu bi asbabil ardi, tidak pernah dia itu iseng. Walam ya'ba'u, dan tidak pernah peduli. Walam ya'bahu, dan tidak pernah peduli lagi. Jadi urusan sebab dunia nyantai. Tidak menjadikan dia stres. Dia berusaha juga, bekerja, bisnis barangkali. Akan tapi lihat, itu sebab-sebab dunia tidak menjadikan mereka buta dengan urusan akhirat. Wa atasamu bihablillahi, dan senantiasa dia berpegang dengan jalan Allah. Urusan dunia dia tidak terus bingung urusan dunia. Falam ya'ba'u, yang tidak peduli lagi bi asbabil ardi, untuk kehidupan dunia. Wa atasamu bihablillahi, kemudian berpegang dengan jalan Allah menuju akhirat. Falam yaktaritsu bi'alaikil khalqi, dan mereka tidak peduli dengan urusan dengan manusia, dalam arti kepentingan-kepentingan duniawi, bukan tolong-menolong. Wa tayaqqanu biayatillah, dan dia yakin akan ayat-ayat Allah taala. Wa absharu tariqahu, dan mengetahui jalan menuju Allah subhanahu wa taala. Falam yaltafitu, maka dengan demikian ia tidak pernah toleh. Ini orang yang hatinya hidup, yang belajarnya benar, belajar bukan jasadnya saja dan bukan akalnya saja, tapi batinnya yang merasai, dan itulah ilmu yang manfaat. Maka orang ini beda, orang yang dia bisa memahami dengan akalnya, orang yang bisa menghadiri tempat dengan majaz jasadnya, dan dia yang memahami dengan hatinya, beda dengan orang yang hanya bisa menghafal dengan akalnya tapi tidak didasari oleh hatinya. Ida waswasa ini. Walam yaltafitu, sehingga dia tidak pernah menoleh ila wasawisi syaitan, kepada godaan syaitan. Wal khalqi, manusia. Wan nafsi, dan dirinya, hawa nafsu dalam dirinya sendiri. Fa idza waswasa lahumu syaitan, kalau ternyata setan membuat waswas, menggoda. Wa insadun, atau manusia, nafsun, atau dirinya, hawa nafsunya. Bisyai'in, dengan sesuatu godaan. Qamu ma'ahu bil munaqasyati, mereka akan terus lawan. Munaqasyah itu lawan dengan, kenapa? Enggak bisa. Pokoknya munakosa itu kayak diskusi. Jadi hawa nafsu diajak ngomong, maksudnya ngomong dengan dia sendiri. Kenapa kau begitu? Kau kenapa begitu? Hah, enggak boleh kau gitu. Itu haram, itu dosa. Matamu kenapa kau gunakan lihat yang haram? Telinganmu kenapa kau gunakan dengar yang haram? Jasadmu kenapa kau gunakan yang haram? Terus seolah-olah diajak ngomong. Munakosyah. Nudafa'ah. Tolak yang enggak baik. Wal mukhalafati, dan dilawan, enggak dituruti itu perseruan hawa nafsu. Hatta wallal khalqu anhum, sehingga orang sudah enggak peduli lagi dengan mereka. Mu'tazala anhum syaitan, kemudian syaitan pun pergi. Wal waqadat lahum nafsu, sehingga hawa nafsunya yang mula-mula berontak menjadi tunduk. Diajak sholat mau, diajak sedekah mau, enggak pernah mendebat hawa nafsunya tadi, enggak pernah melawan. Wastaqama lahum tariqul mustaqim, sehingga jalan menuju Allah semakin lempeng lurus. Alama dzukir an Ibrahim ibn Adham, seperti alama dzukir, seperti yang telah dinukil an Ibrahim ibn Adham dari Ibnu Sayyidina Ibrahim bin Adham rahimallahu taala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, annahu, sesungguhnya beliau, lamma arada ay yadkhulal badiyata, waktu mau masuk hutan, lihat ada seorang sufi alim besar namanya Ibrahim ibn Adham ibn Adham. Dia sangat tawakal kepada Allah. Hidupnya tidak pernah susah dengan dunia. Sehingga dia tidak bingung mencari dunia. Bahkan di saat dunia itu hilang pun mereka tidak pusing. Beliau tidak pusing. Nah ini Ibrahim Adham, annahu lama arada ayat khulal badiyata, waktu memasuk. Badiyah ini satu tempat. Lembah. Yang enggak ada perkampungan. Enggak ada orang. Atahu syaitanu fa khawwafahu, setan datang membisikkannya, Ibrahim, kamu mau kemana? Enggak ada makanan di sini, enggak ada nolong ente. Bi an hadza baytun muhlikatun, ini adalah lembah yang menghancurkan orang. Orang kalau masuk sini mati, kenapa? Enggak bisa cari makan. Enggak ada makanan di sini. Wala zada ma'ak, dan kamu wahai Ibrahim, kamu enggak punya bekal juga. Wala sabab, enggak punya jebab untuk bekalnya, tidak membawa sebab untuk mencari bekal juga enggak ada. Fa'azama 'ala nafsi, kemudian sang Imam Ibrahim Adham berjanji dengan dirinya sendiri, ayaqtu al-badiyata 'ala tajrudihi, dia akan menempuh lembah tersebut, 'ala tajrudihi, dengan tidak bawa apa-apa, tidak bawa bekal. Hah, setan dilawan. Oh setan, kamu bisikkan aku tadi, ngomong ya, kamu makan apa di sana? Kamu gak cari-cari sayur di mana, cari air di mana? Wah, ini bikin saya tidak kenal Allah. Dilawan itu semuanya. Akhirnya qoma bima azama alaihi. Kemudian hatta yusalli tahta kulli mil. Setiap satu mil salat. Setiap satu mil salat. Satu mil itu kurang lebih 2 kilo. Setiap 2 kilo salat. Setiap 2 kilo salat. Min amyaliha, jadi kulli milin min amyaliha, setiap satu mil yusalli alfa rakaatin, 1000 rakaat. Kerjanya hanya ibadah. Dia tidak punya urusan dengan manusia, enggak bisa ditiru juga. Kalau Anda melakukan 1000 rakaat kemudian keliling-keliling begini, anaknya kelaparan nanti. Ini disesuaikan karena Imam Ibrahim bin Adham tajrid, dia tidak punya beban apapun, tidak punya kewajiban apapun, maka dia pun karena tahu dia tidak punya kewajiban, maka dia akan menggunakan masanya, waktunya, tenaganya hanya untuk Allah. 12 sanah, di dalam lembah tersebut 12 tahun. Hatta idza inna rasyida hajja fi ba'di tilka sinin. Kemudian Harun Ar-Rasyid, ada seorang khalifah dari Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid hajja fi ba'di tilka sinin, di masa itu waktu Ibrahim ibn Adham tadi berada di tempat tersebut dan tidak membawa bekal, tak taunya kebetulan Harun Ar-Rasyid itu kok lagi haji. Fara'ahu tahta mil. Mil itu bisa diartikan juga mil, tempat yang bisa digunakan untuk berlindung. Kalau tadi mil itu adalah jarak. Kemudian dilihat lagi sholat. Fakila lahu hada Ibrahim bin Adham. Rupanya semuanya kenal kalau ini Ibrahim bin Adham. Sehingga ada yang beritahu kepada khalifah, khalifah itu Ibrahim bin Adham. lagi salat. Yusalli lagi salat, fa'atahu, kemudian datanglah Harun. Faqallahu kaifa tajiduka ya Aba Ishaq? Bagaimana kau menemukan dirimu Aba Ishaq? Dapat apa kamu di sini? Ngapain kau meninggalkan kota lalu pergi ke lembah, enggak ada makanan, enggak ada ini. Ngapain kamu di situ? Fa ansha Ibrahimu yaqulu, kemudian Ibrahim bin Adham menyenandungkan syair. Nuraqqi'u dunyana bitamziqi dinina. Kita ini punya kebiasaan menambal dunia kita dengan merobek akhirat kita. Kita tuh sering menjadi orang bodoh. Melengkapi urusan dunia tapi menghancurkan urusan akhirat. Faladinuna yabqa, agama enggak tersisa, wala manuraqqi'uhu, dan apa yang kita tambal pun tidak benar. Dunia yang dipiara. Makanya kalau mencari dunia jangan sampai merobek akhirat. Kalau Anda mencari dunia merobek akhiratmu, tidak dunia kau dapatkan dengan benar dan akhirat pun akan hilang. Contohnya itu tadi, mencari dunia melakukan yang haram, mencari dunia menjual agama. Wah, ini sengsara. Khutubah li abdin, beruntunglah bagi seorang hamba, atharallahu rabbah, telah mengutamakan Allah sebagai Tuhannya. Wajada bidunyahu lima yatawakka'u, dan dia bermurah hati dengan dunia yang Allah berikan kepadanya demi mengharapkan balasan nanti, balasan yatawakka'u nanti di hari pembalasan nanti. Wa an ba'dhi salihin, dan dikisahkan dari sebagian orang saleh rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, annahu kana fi ba'dil bawadi, ada diceritakan seorang saleh di salah satu lembah. Waswasa lahu syaitan, kemudian ada setan membisikkannya, bi annaka mutajridun, kamu itu enggak punya bekal loh ya di sini, kata setan. Wa hadhi badiyatun muhlikatun, ini adalah lembah yang menghancurkan, enggak ada makanan sana sini, enggak ada tetumbuhan, kalau kamu di sini mati nanti. La umrona fiha, enggak ada perkampungan fiha di dalamnya, walan nas, enggak ada manusia. Fa'azama, tapi orang tersebut berazam tekad ala nafsi, dengan dirinya sendiri, bi ayyamdi ala tajarrudi, tetap akan masuki lembah tersebut dengan tidak membawa bekal apa-apa. Wa yatruka tariqa hatta la ya'khud minan nas. Wa yatruka tariqa. Wa yatruka tariqa. Dia menempuh jalan hatta la ya'khud minan nasi. Dia menempuh jalan yang tidak ditempuh manusia. Wa la ya'kul syai'an. Enggak makan sesuatu. Hatta yuj'al fi famihi as-saminu. Dia itu tidak mau makan kecuali, pokoknya gini, sudahlah, aku mau pasrah kepada Allah. Ini sebetulnya sebuah kisah ketawakalan seorang imam besar, dan kalau kita mengikuti, keyakinan kita harus sama dengan mereka. Kalau tidak, berantakan nanti. Bayangkan, dia ngomong, aku tidak akan makan kecuali kalau sudah makan dimasukkan ke mulutku. Tuma adalah nisyari'i. Kemudian dia ngambil bukan jalan hiasa manusia. Kalau dilewati manusia, kemudian saya pingsan, paling dikasih makan. Kalau melihat saya, kalau ketemu orang takut saya dikasih makan. Jadi dia pengen menghindar, menguji keyakinan dirinya dengan janji Allah bahwasanya semua akan dikasih makan. Maka bukan menguji Allah, maksudnya menguji keyakinan dirinya itu. Kamu tuh kuat tak? Allah tidak bisa diuji. Akhirnya keluar ke lembah tersebut tanpa membawa bekal apapun. Wa marra ala wajhi sa'ihan, kemudian suatu ketika waktu dia lagi minggir di pinggir jalan yang tidak ditempuh oleh orang, lah kok kebetulan ketemu dengan seorang pelancong. Wa marra ala wajhi sa'ihan, kemudian dia berjalan, maksudnya dia pergi. Marra ya ala wajhi, dia ngambil jalan yang lain, bukan ketemu orang, nanti ketemunya. Dia mengambil jalan yang tidak biasa ditempuh seseorang, lalu dia berjalan. Qala rahimallahu ta'ala, kemudian berceritalah tadi orang soleh tersebut, fasirtu masyaallah, aku berjalan sudahlah, pokoknya aku ikuti jalan. Fa'idha biqafilatin, ternyata di tengah perjalanan itu kok menemukan satu kafilah, rombongan onta, qad adallatit tariq, telah sesat jalan, berhenti, toleh sana, toleh sini. Sudah saya ngambil jalan yang enggak ditempuh orang, ada aja kok orang salah jalan ngambil jalan yang enggak bisa ditempuh. Artinya dia tuh pengen menghindar dari keramaian orang. Akhirnya jalan sepi dilewati. Tak taunya di situ kok ada kafilah, rombongan onta, sesat. Karena sesat dia tidak ngikuti jalan biasa, ngikuti jalan yang enggak biasa dilewati. Jalan yang enggak biasa dilewati ini yang ditempuh oleh kafilah ini ternyata jalan yang ditempuh oleh orang soleh tersebut. Ketemu orang juga padahal sudah menghindar. Akhirnya apa? Karena dia ketemu orang, dia menjatuhkan diri biar enggak kelihatan. Kemudian wahum yasiruna, mereka orang berjalan, rombongan unta ini berjalan mencari jalan keluar. Falama absartuhum, tatkala aku melihat dia, mereka, ada rombongan orang, lalu aku menjatuhkan diri. Romaitu bidafsi, aku menjatuhkan diri biar enggak kelihatan. Kalau kelihatan berdiri nanti kelihatan orang. Dia nempel ke bumi biar enggak kelihatan oleh kafilah yang lagi berlalu tersebut. Ilal ardi, aku menempelkan ke bumi. La'allahum la yusirunani, semoga mereka tidak bisa melihatku. Lakin fasayyarahumullahu azza wa jalla, tapi Allah fasayyarahumullahu azza wa jalla, tapi Allah yang menjalankan mereka. Yang semula ada di jalan yang benar, jalan besar, Allah belokkan mereka ke jalan yang sempit, jalan yang tidak biasa dilewati. Hatta wafaku alayya, akhirnya dia di jalan tersebut ketemulah saya, sudah saya jatuhkan diri malah kelihatan juga. Aku menjatuhkan diri biar enggak kelihatan, tak tuanya malah orang itu lewat. Fahamattu aynai, karena dia yang lewat aku pejamkan mataku biar aku enggak perlu nyapa mereka, aku yang pejamkan mataku. Fadanu minni, malah mereka dekat nih, ada orang ngapain di sini? Apa orang kecelakaan atau orang mati? Dideketi malahan aku. Waqalu, kemudian dia berkata dengan rombongannya, hadza munqatti'un, ini kelihatannya orang tersesat ini, terpisah dari rombongannya. Ghusya 'alaihi, pingsan lagi, ngomong sama dia, "Hei, tolong tuh ada orang pingsan nih. Tolong tuh." Mungkin dia pingsan minal ju' karena lapar, di sini enggak ada makanan. Aw al-atashi haus. Fahatu samnan, kalau begitu kasih minyak samin mulutnya biar kebuka. Wa asalan madu, suruh ngasih madu sama minyak samin. Naj'aluhu fi fihi, coba kata-kata rombongan tadi, ambil minyak samin, ambil madu, letakkan di mulutnya, mungkin dia bisa hidup lagi nanti. Mungkin dia adalah masih pingsan saja. La'allahu yufiku, mungkin bisa bangun. Fa atau bisaminin, kemudian diberilah minyak samin, wa asalin madu. Wasadattu fami, pun demikian saya tetap jaga, karena aku sudah janji, aku tidak mau mencari makan kecuali diantarkan ke mulutku. Waktu dibuka mulutnya, enggak mau, ditutup mulutnya. Wa asnani, gigiku aku kuatkan. Fa atau bisikin, kemudian dia pakai mulut, pakai pisau dibuka mulut saya dengan pisau dipaksa. Yu'alijuna fami, membuat mulutku terbuka. Hatta yaftahuhu, sampai terbukalah mulutku. Wadahiku, kemudian aku tersenyum tertawa. Aku menginjak setahu. Fafatahtu ain fae. Kemudian aku buka mataku. Aku tertawa sambil buka mata. Kaget ini, orang kurang ajar rumahnya ini. Tadi kelihatan ini kok malah ketawa. Ente majnun, ente gila. Majnun anta, kamu gila. Qultu la, aku bukan orang gila. Walhamdulillah, aku bukan hilang orang gila, alhamdulillah. Fa akhbartum, cuman aku tadi melakukan ini semuanya. Ada ceritanya. Gimana ceritanya? Tadi aku itu menguji keimanku dan keyakinanku sendiri. Bahwasanya aku akan menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh manusia. Aku hanya membawa keyakinan bahwasanya Allah pasti akan berikan makan kepadaku dan berikan minum kepadaku. Dan aku pun berjanji, aku tidak akan mencari makan sampai Allah menghantarkan ke mulutku. Menghantarkan ke mulutku minyak samin dan madu. Tak tahunya apa? Yang ngirim adalah kamu, memaksa sampai dengan pisau kau mulutkan, kau masukkan ke mulutku madu dengan minyak samin. Nah ini, kemudian wa akhbartuhum bi ba'di ma jara li ma syaitan, kemudian juga aku ceritakan kepada orang-orang tersebut apa yang telah terjadi antara aku dengan syaitan goda. Awas ya, kamu nanti tidak bisa makan lah ya. Wa ta'ajjabu min dzalika, kemudian orang-orang terheran-heran dengan kisah orang soleh tersebut. Ini adalah cerita yang terjadi kepada orang-orang soleh ya. Kalau mengikuti mereka berat, paling tidak begini loh ya. Kalau kita sampai pangkat derajat seperti itu berat. Duitnya dihabisin, kasih masjid semuanya, kasih pondok, hidup sebatang kara, enggak usah pakai apa-apa, ke hutan sana. Wah ini, kalau Anda punya keyakinan seperti keyakinan Ibrahim ibn Adham dan yang lain, Anda boleh niru. Tapi paling tidak tuh begini, tidak boleh kita tuh hanya tertipu dengan urusan dunia, sampai tadi kata Ibrahim ibn Adham, Jangan sampai kamu itu mencari dunia lalu dengan merobek akhiratmu. Dapat 800 ribu saja enggak sholat, melakukan keharaman. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai mencari duniamu dengan mengorbankan akhirat. Cari dunia yang benar dan cari akhirat yang benar. Alangkah banyaknya orang dapat gaji sedikit saja, dia kehilangan akhiratnya. Mulai sholatnya menjadi tidak karu-karuan, keharaman dilakukan, kerja di tempat tertentu. Sudah ibadahnya kurang, waktu kerja di tempat tersebut ada orang-orang buka aurat sehingga dia berbicara dengan mereka, ngomong dengan mereka, setiap hari habis pahalanya. Itulah orang yang mencari dunia dengan merobek akhiratnya, menghancurkan akhiratnya. Artinya baik, kalau engkau harus mencari dunia, karena maqammu maqam sebab, carilah dunia tapi dengan catatan, jangan sampai engkau mencari dunia, kemudian akhiratmu hancur. Carilah dunia tanpa kau hancurkan akhiratmu. Bahkan jadikanlah dunia yang kau cari itu adalah untuk memakmurkan akhiratmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan satu orang satu pertanyaan. Maka jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ada, bagaimana setan membisikkan di hati atau di pikiran kita? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab aja dulu. Baik, sambil menjawab, syaitan tidak terlihat. Anda tidak melihat syaitan, tapi syaitan mengganggu. Disebutkan di dalam Al-Quran, was-was syaitan. Was-was syaitan itu akan di dalam, disebutkan dalam hadis Nabi, as-syaitonu yajri ala bani adam majruddam. Syaitan itu akan memasuki bani Adam itu mengikuti aliran darah. Artinya apa? Dalam bahasa lain, jalan pikiran, semua, artinya tidak ada yang tertinggal dari godaan syaitan. Tapi dengan cara membuat was-was. Jadi pertama adalah berpikir kita. Berpikir kita, melihat perempuan, kalau orang takut kepada Allah, astaghfirullahaladzim, haram. Tapi setan enggak ngomong haram. Lihat tuh, coba kau perhatikan matanya, bagus gak? Hidungnya coba, cantik dia. Nah, setan membisikkan begitu. Mula-mula kita ngelihat biasa saja. Bahkan mungkin lihat, karena sudah dihiasi. Fazayyan lahumu syaitan, dihias oleh setan. Mula-mula enggak pernah tertarik dengan orang itu, biasa saja. Bahkan mungkin kelasnya kelas Masya Allah serem. Tapi tiba-tiba duduk sendirian lihat dia, ditampak oleh setan. Mungkin, mohon maaf ini, kita bicara laki-laki tentang mata, zamannya yang rusak. Tiba-tiba matanya dilihat lekuk tubuhnya, oh lihat. Lihat betisnya, lihat pinggulnya, lihat dadanya, lihat. Padahal tadi lihat wajahnya sudah serem dia. Tapi pasti setan itu membisikkan suruh melihat yang menjadikan dirimu bangkit syahwat itu apa, lihat. Ya seperti itu, setan membisikkan itu. Tapi akal kita itu ngerti. Jadi kalau sudah dibisikkan setan, ya setan fazayyana lahum syait. Setan mentazin, menghiasi. Akal kita ngerti enggak baik. Itu orang bukan apa-apaku, orang lain, haram bagiku. Aku ngerti, belajar nih. Ini. Tapi yang enggak ada, yang enggak ada godaan setan, yang dilarang gampang ditinggalkan. Yang enggak ada godaan setan. Enggak ada bisikan setan. Enggak ada campur tangannya setan. Lihat, selagi itu adalah akalnya tidak mau, ya sudah enggak mau. Misalnya secara akal, akalnya enggak bisa nerima. Coba kamu makan itu apa? Bensin, enggak ada setan, setan enggak perlu goda, bensin siapa makan bensin? enggak tertarik lagi. Kenapa enggak ada godaan setan? Tapi ada minuman yang lebih serem dari bensin, nanti merusak juga. Minuman keras. Sama-sama membahayakan. Sampai dalam digambarkan kisah bahwasanya orang punya istri yang halal, setan tidak perlu goda lagi karena sudah halal. Tapi ada orang lihat perempuan, bahkan mungkin perempuan itu jauh di bawah kecantikan istrinya. Na'udzubillah. Tapi kenapa kok dia tergoda? Urusan syahwat, istrinya lebih cantik. Mungkin. Ya begitulah, was-was syaitan. Jadi setan membisikkan. Jadi mula-mula akalnya itu adalah enggak bisa nerima karena dia punya istri lebih cantik, akan tapi ternyata selera. Orang yang menggodanya jauh di bawah kecantikan istrinya. Akan tapi bisikan setan, enggak tahu apa yang dicari. Yang dicari adalah yaitu hawa nafsu tadi. Jadi komunikasi setan dengan hawa nafsu yang di dalam diri kita. Jadi bukan setan tuh kalau goda langsung datang pakai, itu kan di film kelihatan taringnya. Itu kan enggak begitu, membuat was-was tiba-tiba begitu. Anda mengerti itu haram, itu enggak boleh, ternyata kok Anda masih mencoba-coba, berarti di dalam diri Anda ada was-was syaitan. Termasuk ragu tentang janji Allah tadi, disebutkan di sini. Coba kalau dalam bahasa dialog, Allah Maha Kaya. Coba. Allah Maha Kaya. Kita sudah menyebutkan bahwa min dabbatin fil ardi illallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali dijamin oleh Allah. Yang menyebut Al-Quran, percaya atau tidak? Percaya, enak ngomong percaya. Ya sudah kalau begitu, kamu pergi ke Ibrahim bin Adham, ke hutan, enggak pakai anu, berani enggak? Wah kacau ini. Sudah kamu pergi mau mobilmu, enggak usah pakai bensin. Iya macet, nanti tambah dorong saya. Nah ini, was-was syaitan. Tapi kalau sudah orang derajat keyakinan, semakin tinggi keyakinannya, semakin kuat dengan Allah, nah, semakin jauh dari godaan setan. Ini urusan sederhana, maka sehingga ada orang ternyata ragu tentang janji Allah. Sehingga sampai tadi mencari dunia dengan merobek akhiratnya. Karena apa? Dia itu sudah ditipu oleh syaitan. Padahal dia punya keyakinan. Oh, akhirat lebih penting bagiku. Dan saya yakin, Anda yakin akan adanya surga, akan adanya neraka, akan adanya hukum Allah. Coba, hukuman dari Allah. Semua yakin, dan ini semua yakin akan adanya hukuman Allah. Dan semua yakin siksa Allah di akhirat sangat pedih, bagaimana keadaan padang mahsyar dan sebagainya. Ngerti semuanya, faham. Tapi kenapa kok saya maksiat? Tadi setan membisikkan. Kenapa kok masih maksiat kita? Kalau ilmu akal kita itu sudah nyampe, enggak boleh, itu haram. Saya enggak boleh ngelirik, itu aurat, itu haram. Perempuan itu haram. Dia enggak menutup aurat, saya ngelihatnya haram. Ngerti secara hukum, tapi bisikan, jangan sekali kali enggak ada orang, nanti tinggal istighfar atas setan. Lah, itu lebih bisikan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kasih bapak-bapak kalau ibu jauh. Bapak di belakang itu, silakan. Bu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bertanya di luar tema. Di tentang majelis Al-Hikam di malam Selasa, Bu ya. Tentang Bu ya pernah berkata doa itu adalah tujuan, bukan perantara dari satu tujuan. Karena sebenarnya doa itu adalah intisari ibadah. Lalu bagaimana dengan orang yang berdoa yang dia sedang dalam keharaman dan ingin terlepas dari keharamannya tersebut, tapi doa tak terkunjung terkabul. Misal dia pemakan riba gitu, Bu ya. Dia berhutang dengan cara yang tidak benar, itu riba. Dia berdoa ingin dia terlepas dari riba tersebut. Tapi dia saat sudah ada waktunya, dia tidak bisa membayar hutang tersebut. Hingga akhirnya dia salah satu jalannya adalah dengan cara meminjam uang dengan riba tersebut untuk membayar hutang-hutangnya. Lalu contoh lagi, misal seorang pemuda yang ingin terlepas dari zina gitu, Bu ya. Dia sedang sering dia melakukan zina, tapi dia dalam keadaan sendiri, dia berdoa untuk agar semoga dia itu cepat-cepat menikah, tapi dia sampai sekarang belum juga menikah, dan akhirnya dia terus melakukan maksiat lagi, zina lagi itu. Padahal dia berdoa ingin terlepas dari zina dengan menikah, tapi dia tidak doanya terkunjung dikabul. Lalu bagaimana dengan orang tersebut, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ud'uni, doalah kepadaku. Jadi kita diminta untuk berdoa. Doa itu bukan perantara untuk sampai kepada tujuan. Tapi doa itu tujuan sudah. Jadi kita berdoa itu sudah menjalankan perintah Allah. Adapun nanti pengkabulan ini ada bab lain. Ini bonus namanya kabar gembira yang Allah berikan. Kalau orang beriman, nanti di akhirat itu ngerti begitu besarnya balasan daripada doa, mereka akan berkata, ya Allah, kenapa doaku kau kabul di dunia? Mending disimpan di akhirat semuanya saja. Ngomong gitu nanti. Begitu besarnya di akhirat, doa itu pahalanya besar di hadapan Allah. Mukhul ibadah. Adapun setelah kita berdoa nanti dikabul oleh Allah, babnya tambahan itu. Jadi kita berdoa sendiri, apa hasil daripada doa? Mendapatkan pahala. Karena kita melakukan ibadah. Dan pahala di akhirat besar. Kemudian dibalik doa ini, adalah apa? Ada hasil, bukan kabar gembira, bisyarah. Dari Allah berikan akhirnya, dengan doa ini Allah beri rizki dan seterusnya. Ini babnya lain, nikmat yang baru lagi di sini. Tapi kalau ada orang itu berdoa itu menjadikan doa perantara, baik, maka dia akan berdoa di saat dia menemukan kesusahan dan kekurangan. Karena dia fakir, maka doa terus, ya Allah berikan kepada kekayaan. Giliran kaya bagaimana? Enggak mau doa lagi kepada Allah. Ini bahayanya orang, sombong. Maka dari itu dikatakan bahwa doa itu bukan perantara, akan tapi doa itu adalah tujuan. Dan syarifati ibadah adalah mengadu kepada Allah. Kemudian, jika ada orang berdoa untuk dijauhkan dari kemaksiatan, kita harus tahu dong, doa itu harus disadari. Bukan kalimat yang terucap dengan latah. Tapi harus sadari Anda minta apa sih. Kalau Anda merasa takut kepada sesuatu yang, maka dibangun rasa takut, kemudian kita minta. Atau waktu kita minta itu Anda dengan rasa butuh, perlu kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, dan yakin Engkau Maha Kuasa. Gini, kalau urusan kepada Allah kadang-kadang remeng-remeng. Tapi kalau urusan dengan manusia, kita semakin jelas. Mestinya dengan Allah yang jelas, dengan manusia remeng-remeng. Tapi tidak, begini. Anda menjadi orang, Anda butuh. Butuh bantuan. Duit untuk berobat. Baik. Dan tidak ada jalan bagi Anda, tidak bicara Allah dulu. Tidak ada jalan bagi Anda kecuali Anda itu harus minta bantuan kepada orang lain. Di hadapan Anda ada tiga orang, tiga model manusia. Yang satu, orang enggak punya apa-apa. Enggak punya duit. Yang kedua, orang punya duit tapi pelit. Yang ketiga adalah orang dermawan. Baik. Kira-kira Anda punya akal sehat, mintanya kemana? Yang enggak punya duit? Enggak. Yang kaya pelit? Enggak. Pasti kepada yang dermawan. Baik. Maka langkah kita menuju yang dermawan ini, pasti yakin dulu. Paling enggak kita menduga yang dermawan bakal ngasih. Kalau enggak, misalnya apa? Wah, dia pelit-pelit-pelit, enggak kira ngasih. Ngapain kita datang ke sana? Maka di saat kita meminta, kita harus punya wawasan tentang yang kita mintai. Dia bisa enggak memberi kepadaku? Dan saya butuh, tampakkan rasa butuhku kepada tersebut. Artinya begini, kita ngomong kepada orang kaya tersebut. Hei orang kaya, kamu tahu bahasanya nih, saya punya ibu di rumah sakit, saya enggak punya duit nih. Saya enggak punya duit apa-apa. Tanyakan kepada masyarakat sekampungku kalau aku adalah enggak punya duit. Mereka tahu kalau aku enggak punya duit. Jadi dia akan jujur dan dia merasa perlu, tidak pernah sombong kepada orang tersebut. Enggak akan sombong. Coba kalau mintanya begini. Hei orang kaya, aku sebenarnya enggak butuh duit sama ente, tapi aku minta duit deh, bantuan. Gak dikasih, mintanya kurang ajar. Jadi waktu minta kepada dia itu sadar kalau dia punya keperluan. Ini urusan duit. Kemudian kalau ini urusannya adalah urusan ancaman. Anda ada tiga orang manusia. Yang satu anak kecil. Ajimain, nanti kalau melanggar saya tak pukul sampai mati. Ah, anak kecil. Yang kedua, supaya Anda paham, nanti urusan kepada Allah nih. Cara-cara doa nanti biar nyantuk. Yang kedua adalah, orangnya hebat, tapi pengasih Anda tahu dia enggak bisa mukul orang. Karena apa? Begitu lembut hatinya. Atau orang enggak mungkin dia. Biarpun keker, tapi dia penakut. Yang ketiga adalah orang yang bakal memukul siapapun yang melanggar. Yang kedua ini adalah orang enggak bakal sudah tahu betul omongan tok. Lah ngomong tok. Tak pukul ya, ngomong tok. Nah, gitu. Tapi yang ketiga ini adalah kalau kita melanggar langsung dibakar jempol kita, kaki kita. Anda yakin? Anda tahu bahasanya orang yang ketiga ini bakal melanggar. Tak taunya, lah kok benar Anda urusan dengan dia? Urusan dengan dia, urusan dengan orang tersebut, bagaimana? Wah ini kacau ini, saya melanggar sedikit, banyak aturannya, jangan injek rumput. Jangan injek rumput, kalau sampai kamu datang ke rumahku nginjek rumput, tak potong kakimu. Dan dia benar-benar. Akhirnya apa? Anda pasti berhati-hati. Anda berhati-hati. Dan karena gelap, Anda pasti minta, tolong kasih lampu deh biar saya tidak nginjak rumput. Selagi bisa. Anda akan minta petunjuk dari orang tersebut agar Anda tidak melanggar. Dan Anda waspada, karena Anda kalau nginjak rumput, nanti bakal dipotong kaki Anda. Hati-hati. Karena apa? Anda yakin kalau dia bakal menghukum. Kalau sampai, ini keyakinan di sini. Ini. Baik. Kemudian ini urusan dengan manusia, bisa waspada loh ya. Wah ini kalau saya lewat betul ini, wah dipotong kaki saya, kacau. Dan ini benar-benar ya sudah disiapkan algojo itu. Dan sudah ada buktinya, ada orang kakinya jalan, kakinya terpatah, sudah putus, nggak bisa jalan lagi. Kenapa? Dia lewat situ nginjek rumput. Wah serem betul ini. Coba kalau Anda yakin bakal seperti itu, Anda susah untuk melakukannya. Baik, berdoa. Ya Allah jauhkan aku dari riba. Yakin enggak kalau Allah murka? Dan bisa menghukum. Allah yakin, kita yakin Allah maha kuasa untuk menghukum. Dan kita benar-benar takut, kalau takut enggak akan masuk itu nanti. Kalau benar-benar takut perzinaan, ya susah, enggak mungkin. Enggak mungkin dia minta, ya Allah jauhkan aku dari zina, tapi diam-diam niat zina, enggak ada. Berarti enggak takut dia. Saya takut, ini kalau saya nginjak rumput, tapi mesti kaki saya dipotong, nanti tak injek. Enggak akan ngomong gitu, enggak apa. Dengan Allah mestinya lebih dari itu. Kalau memang dia, orang yang memang takut hukuman Allah, dia tidak ingin melakukan zina. Enggak pernah terlintas di benaknya zina. Dia minta, ya Allah jauhkan aku dari zina. Dan dia takut. Kalaupun dia kepreset ke zina, itu di saat dia lupa. Dikat lalai dia. Bukan dia niat, Allah nanti ya guys, saya karena, ya Allah kan kamu yang menjadikan saya punya istri, tapi sampai sekarang kamu tidak punya istri, sudah saya zina ya Allah, tidak boleh ngomong gitu. Tidak ada ngomong gitu. Jadi ini protes sama Allah, saya minta istri tidak pernah kasih ya Allah, makanya zina saya. Oh ini tidak, bukan takut kepada Allah. Jadi beda kasusnya. Makanya kalau ada orang, ya Allah jauhkan aku dari syahwat yang haram dan sebagainya, dia takut beneran. Dan dia memang karena takut, ya itu yang diperlukan. Kemudian berbeda lagi dengan orang yang saat terpleset, kemudian diminta ampun kepada Allah, dan minta dijauhkan, itu beda. Bukan niat ke depan, misalnya ada yang disebutkan kisah yang pernah kita hadirkan. Ada orang pemabuk seperti apapun, ternyata dia adalah menangis setiap malam. Menangis ya, dan diampuni oleh Allah ternyata, dan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi bukan seperti taksos tadi, dia itu setelah mabuk lalu ingat kepada Allah, ini dosa haram ya Allah, bantulah aku untuk meninggalkan ini semua. Enggak ada niat untuk melakukan lagi. Enggak ada niat, ya Allah aku akan berhenti malam ini ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Nangis dia, besok ditarik sama kawannya, mabuk lagi. Bukan seperti tadi, misalnya apa? Oh, sudah doa, semoga dijauhkan dari zina, mau nikah, enggak nikah-nikah. Akhirnya apa? Terlintas di hatinya misalnya melakukan zina, enggak begitu. Itu berarti enggak takut kepada Allah. Makalah mungkin itu kayak protes kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah doa setiap saat agar kau jauhkan dari riba. tapi tetap utang-utang terus ya Allah. Sudah masuk riba, karena engkau tidak ngasih kepada aku yang halal. Nah ini kurang ajar kepada Allah. Tapi kalau ada orang saat ini yang pada urusan dengan riba, dia menangis, itu beda. Dengan orang yang cita-cita ingin masuk riba. Kalau ada di antara yang hadir, masih berurusan dengan dunia riba, kemudian dia menyesal, Allah Maha Pengampun dan akan mengampuni dia. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, kasusnya ada terjepit, bukan niat tadi, karena kebutuhan ada pinjam. Cari sebisa mungkin yang tidak ada urusan dengan riba. Jadi paham orang-orang, orang memohon itu, memohon itu sadar. Bukan protes kepada Allah. Jadi, ya Allah jauhkan aku dari riba. Tapi ya karena yakin riba adalah haram. Tentunya apa? Enggak punya duit. Pinjam riba lagi. Wah bohong kamu doamu kemarin. Kan ada jalan lagi yang lain selain harus ngambil dari riba. Kecuali apa? Sebuah proses kita harus lewat riba, enggak bisa tidak. Ini lain cerita, baru nangis dia pun. Tapi kalau suruh ngambil riba sukarela, enggak mau dia. Enggak bisa melakukan itu semuanya. Akhirnya doanya setiap hari minta dijauhkan riba. Itu pasti doa bohongan. Ya Allah, jauhkan aku dari riba. Tapi sampai doa dia ngomong, oh ini besok untuk apa ya? Untuk bisnis bagus deh ini. Tapi ya Allah, utang enggak kebayar-bayar. Ini gimana caranya ya? Kalau Anda enggak punya utang kepada seseorang, kalau Anda punya utang kepada seorang bayi, nah kaidahnya dalam Islam. Orang yang meminjamkan uang kepada Anda itu wajib memberi tempo. Fanadiratun ila maisarah. Karena kita tidak boleh memaksa orang bayar hutang sampai melakukan yang haram. Tidak ada itu. Tidak boleh. Kalau saya pinjam atau Anda pinjam kepada saya. Dan ini jujur urusan dengan Allah. Kalau Anda ternyata kok tidak punya duit di saat jatuh tempo, tidak boleh dipaksa membayar hutang. Karena apa? Suruh nyuri, tidak boleh. Suruh ngambil riba, tidak boleh. Yang jadi masalah adalah Anda minjemnya yang pertama sudah di tempat yang salah. Mau tidak mau Anda harus dibredel dan sebagainya, mungkin masuk penjara dan sebagainya. Enggak begitu. Pinjam meminjam di dalam Islam itu dituntut kejujuran. Artinya, kalau Anda pinjam kepada saya, maka Anda wajib membayar di tempo yang sudah ditentukannya. Jika di tempo yang sudah ditentukannya ternyata Anda jatuh bangkrut, enggak punya duit, maka saya enggak boleh memaksa Anda membayar utang. Tapi saya wajib memberikan kepada Anda tempo tanpa menambah biaya. Karena kalau menambah namanya riba. Fanadiratun maisarah. Tapi di sisi lain kadang ada orang yang punya duit yang seharusnya bayar utang tidak bayar utang, dosa besar kalau mati-matinya kayak orang jahiliyah dan neraka dan berat baginya menuju surga. Kemudian lebih dari itu murka Allah sangat besar kepada orang yang punya utang seharusnya sudah dibayar tapi tidak pernah dibayar, itu dosa gede. Nah, kalau kasusnya orang pinjam tadi itu dilihat dong, kalau dia jujur kepada Allah dan dia memang enggak mau riba, enggak akan terjerumus riba. Tapi saya diminta terus, ya bilang saya enggak mau. Tapi tercemar nama saya, loh kan? Ini pengen nama baik tok ini. Kan begitulah. Berarti bukan takut kepada Allah, takut sama manusia. Pasti begitu. Kalau Anda punya utang, enggak punya duit, tidak boleh Anda melakukan yang haram. Tapi saya di penjara, masuk penjara. Waduh, tapi diekspos nanti di koran. Biar di koran. Yang penting Allah tidak murka kepada saya. Wong saya tidak punya duit, mau gimana? Pinjam ke tempat lain enggak boleh. Tapi bisikan setan, malu dong Pak Haji kok. Diekspos enggak punya, enggak bisa bayar utang. Dijabel lagi, masuk penjara. Enggak deh, akhirnya ngambil yang haram karena dia takut kepada Allah. Jadi bohong doanya tadi. Kalau doa serius enggak akan masuk wilayah seperti itu. Tapi beda, setelah berdoa, kemudian kok kepleset, ini babnya beda. Jadi keplesetnya itu tidak masuk agenda, tidak direncanakan. Jadi waktu dia istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, saya tidak mau, tidak mau, tidak mau, karena itu haram, ya Allah, tidak mau. Saya tidak akan masuk dunia riba. Tidak mau, benar. Tak taunya suatu ketika ada masuk kasus. Dia masuk riba, ternyata apa? Misalnya apa? Ibunya sakit. Tak taunya tidak tahu, orang tidak ada yang mau membantu. Nah ini, kalau orang enggak mau membantu sendiri juga pertanyaan, memangnya kamu itu siapa? Apakah kamu orang enggak bisa dipercaya? Ini kan pertanyaan juga. Bergaulmu dengan siapa misalnya? Masa enggak ada bantuan sama sekali? Anggap saja sudah ada orang bantu dan sebagainya, maka baru satu berpikir. Berpikirnya bukan mengatakan riba adalah halal, kasusnya ini adalah kasus kematian. Sehingga kalau tidak nanti mati. Bahkan rumah sakitnya jahat benar misalnya. Enggak ada duit enggak bisa. Sementara ibu harus dioperasi dalam 2 jam. 2 jam gak ada duit, gak ada urusan saya, mati. Wah, ini serem banget. Baru Anda mungkin udah ada jalan, pinjam duit gak ada, pinjam duit gak ada, pinjam duit gak ada, baru masuk dunia riba. Karena kasus yang mendesak, kamu mau mati. Mau mati juga enggak, pinjam lagi. Mau mati enggak, pinjam lagi. Lah ini musibah. Bohong doanya tadi. Enggak mungkin benar dalam doa seperti itu. Jadi berdoa untuk dijauhkan dari kemaksiatan, dia memang benar-benar benci dengan kemaksiatan. Kalau memang belum benci kemaksiatan, doanya doa bohongan. Doa bukan yang Anda perdengarkan di depan manusia. Doa adalah yang Anda perdengarkan kepada Allah. Doa yang saya panjatkan di depan manusia itu hanya untuk mengajari sama-sama doa. Tapi doa yang sesungguhnya adalah yang Anda angkat kepada Allah. Enggak perlu diperdengarkan kepada orang. Kalau saya memperdengarkan doa saya, memperdengarkan doa kepada orang, bisa saja. Bisa saja ini. Saya masuk dalam dunia riya. Atau mungkin saya hanya pengin masuk dunia sanjungan. Misalnya apa? Bukan dia sadar, ya Allah jauhkan saya dari riba, ya Allah. Padahal saya penuh dengan riba. Biar dibilang oleh orang lain kalau saya benci riba. Ayo, masuk, bahaya enggak? Kenapa kok sering banyak riba? Karena saya urusan dengan riba banyak. Bisa jadi begitu kan? Makanya kalau berdoa didengar orang itu harus betul-betul memerangi hawa nafsunya. Ya Allah jauhkan saya dari riba, ya Allah, riba, riba, ya Allah, riba yang menjerumuskan, riba yang haram dan sebagainya. Ini bisa saja tulus doanya karena Allah. Bisa saja dia nutup app-nya di depan manusia saja, biar dianggap orang enggak suka riba, padahal riba jalan di rumahnya. Makanya memohon itu dengan hati yang sadar, kata Syekh Ibn Athaillah Sakandari, hati. Kalau ini kita bicara hikam yang lalu. Jadi sadar memohonnya itu sadar, bukan hanya sadar, ya Allah, ya jauhkan saya dari zina, jauhkan saya dari zina. Kamu minta jauhkan dari zina, HP-mu ada nomor, kamu suka WA-an sama dia, kamu itu doa bohongan. Kan gitu namanya. Katanya jauh dari zina, lo kok nomor HP-nya dia masih disimpan? Ya Allah, saya jauhkan dari haram. Jadi kejujuran ini menjadikan orang selamat. Dan kalau sudah begitu, maka ketahuilah. Orang bisa melakukan kemaksiatan karena kita manusia. Tapi ingat, kemaksiatan yang kedua ini bukanlah diniati di saat dia tobat dari kemaksiatan yang pertama. Sampai orang pada zaman Nabi, ada maksiat tobat, apakah diampuni ya Rasulullah? Diampuni. Tapi maksiat lagi. Kalau tobat lagi diampuni, diampuni. Maksiat lagi, tobat lagi diampuni. Terus diampuni. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kamu bosan tobat, maka Allah pun tidak mengampunimu. Mungkin orang melakukan dosa hari ini, kemudian tobat, besok melakukan lagi. Tapi ingat, waktu melakukan dosa ini akan diampun. Apa? Waktu melakukan dosa ini tidak pernah diniati. Astaghfirullah ya Allah, ampuni dosaku yang ini ya Allah. Tapi terlintas di hatinya, ya besok ada kesempatan, ya dikit-dikit. Nah, enggak bisa. Allah Maha tahu di hati kita. Jadi penyesalan itu memang tidak pengen melakukannya. Kalau besok terjadi lagi, di babnya beda. Dan kita bukan urusan dengan manusia yang tidak bisa memberikan hukuman di akhirat dan tidak bisa memberikan keselamatan di akhirat. Kita urusan dengan Allah yang Maha tahu di hati kita. Sekarang bagaimana panjatan doamu? Serius atau tidak? Allah yang tahu. Keseriusan kita ini penting dengan Allah. Kalau Anda minta, ya Allah jauhkan aku dari riba, harus dibangun kebencian benar dengan riba apapun bentuknya. Seperti api saya. Ya Allah jauhkan aku dari api itu, ya Allah aku tidak mau nyentuh, ya Allah. Tidak cukup begitu, Anda jangan lewat di jalan yang ada apinya. Ya Allah jangan rumah saya kebakar, ya Allah. Jangan sampai rumah saya kebakar, rumah tetangga banyak yang kebakar, ya Allah. Tapi kompormu matikan yang benar. Aliran listrik yang benar. Jangan sampai, ya Allah saya tidak mau kena bakar api ya Allah, tapi kita masih lewat jalan yang rawan kebakaran. Bohong dia. Secara otomatis jalan ini bahaya. Anda tidak punya SIM. Ya Allah, ini paling panjang, karena bahaya sekali. Kalau ada orang doa jauhkan dari maksiat tapi masih lempeng saja masih. Contoh, Anda tidak punya SIM. Ya Allah, jangan sampai ketangkep polisi. Kan begitu ya? Anda serius doanya? Apakah cukup doa saja? Ya jangan lewat jalan yang ada polisi lagi razia. Anda sakit kalau masih lewat situ. Anda jalan sembunyi sana. Ini loh benernya. Doanya doa bohongan itu. Ya Allah, doanya saya yakin. Ya Allah, jangan sampai saya kena razia. Ya Allah, enggak punya SIM, enggak pakai helm lagi. Bismillah, saya kan sudah doa. Nah, kamu gila sebabnya. Kalau doa ya jangan lewat situ. Gitu loh tadi kasusnya sama. Semoga Allah berikan kepada kita pengampunan. Cukup insya Allah. Ada lagi? Ada satu pertanyaan lagi, Bu. Baik. Yang datangnya dari Bangka Belitung. Assalamualaikum, Buya. Saya ingin bertanya apa yang harus saya lakukan menghadapi suami yang sering berburuk sangka. Jujur saja, dulu dia pernah selingkuh dengan yang lain, tapi saya memaafkan. Tapi sekarang dia malah sering berburuk sangka dan dia sering bilang bahwasanya dia ketakutan jika saya akan melakukan hal yang sama. Padahal saya tidak ada niat untuk itu. Syukran. Dia akan apa? Dia akan? Dia ketakutan jika saya dia akan? Dia ketakutan. Halo? Kalau saya melakukan hal yang sama. Subhanallah. Ini adalah kejelekan di atas kejelekan. Pertama dia melakukan segelut. Na'udzubillah. Sebenarnya masalah perselingkuhan ini adalah tidak boleh diungkap dan sebagainya. Orang bisa kepleset, ditutup aibnya orang lain. Apalagi aibnya suami. Jika ada seorang suami pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, tinggal tobat kepada Allah dan serius. Kemudian, setelah itu, tinggal membangun rumah tangga yang baik. Dan awas, jangan ada prasangka buruk di dalam rumah kita. Waspada itu penting, tapi prasangka buruk. Nah, kita pengen tahu perempuan itu, suami ibu itu waspada atau prasangka buruk. Kita harus beda. Jadi suami bilang, mau kemana yang keluar? Saya anterin. Ini kadang-kadang perempuan tersinggung. Halah, prasangka buruk. Memang saya mau ngapain sih? Nah, ini perempuannya enggak benar. Kita pengen lihat dulu gitu. Jadi suamimu nganter itu cinta sayang, bukan prasangka buruk. Enggak, kamu sih aman-aman. Coba, kadang-kadang makna prasangka buruk itu beda. Saya anterin, jangan jalan sendiri. Akhirnya, kirim kayak mau ngapain aja. Enggak ngapain, tenang aja. Memang apa? Loh, tersinggung digituin. Ini juga perempuannya enggak benar. Ini salah. Tapi memang ada suami prasangka buruk, na'udzubillah. Ada seorang laki-laki, ini sakit, dia itu jiwanya sakit. Istrinya di Cirebon, dia tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta. Mimpi. Mimpi itu dalam mimpi itu ngelihat istrinya sama seorang laki-laki. Bangun tidur, diamuk istrinya. Ini kamu tuh gila, ikut percaya sama mimpi. Nah gitu, tak datang ke sini, kamu tuh gila. Sampai istrinya tuh nangis, saya itu prasangka buruk, ini, sudah kamu sabar saja. Mulia perempuan tersebut. Dia tidak pernah melakukan, tidak punya astagfirullah, tidak. Cuman begitu suami. Ini kadang-kadang begitu prasangka buruk itu nyeksa. Jadi gini loh ya, prasangka buruk kadang ada sebabnya. Jangan engkau meletakkan dirimu di tempat yang orang jadi prasangka buruk. Seorang perempuan, khususnya komunikasi, ada HP, WhatsApp dan sebagainya, itu bisa menjadi sebab prasangka buruk. Lagi telepon ada suaminya langsung, ngapain kamu begitu? Anda telepon sembunyi-sembunyi, na'udzubillah. Ada sebab prasangka buruk. Maka jangan sampai engkau menjadikan pasanganmu prasangka buruk. Ini harus kita membuat seperti itu. Satu. Yang kedua adalah, berprasangka buruk ini tersiksa sepanjang hidup. Enggak ada baiknya orang kayak begitu. Saya minta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari orang prasangka buruk. Repot, dijelaskan pun enggak paham-paham. Nah, sekarang istri bersebut, gimana menyikapi suami yang sering prasangka buruk? Pertama, kamu bedah diri. Jangan-jangan dirimu memang menempatkan di tempat yang biasa orang prasangka buruk. Maka kalau pergi pamitan dengan suami. Dan yakinkan bahwasanya tidak akan terjadi apa-apa di sana. Hindari bergaul dengan orang-orang yang bakal dicurigai oleh suamimu, laki-laki dan sebagainya. Hindari itu semua, itu satu. Yang kedua, suami harus beri pemahaman dong. Jadi dua belah pihak yang diobati. Enggak cukup suami dinasihati, tapi istrinya telepon-teleponan. Biarpun urusannya urusan biasa. Kan enggak ada perlunya seorang perempuan mulia itu enggak ada perurusan dengan laki-laki, kecuali darurat penting. Iseng lagi ngapain? Itu iseng bener perempuan murah. Biarpun enggak haram derajat begitu, enggak ada gunanya kamu tuh dengan laki-laki yang enggak ada urusan apa-apa. Pak, lagi ngapain nih? Ngapain? Kok perempuan iseng banget begitu tuh? Enggak terhormat itu. Kalau Anda bertanya, Pak, lagi di mana? Ini mohon maaf, Pak, bisa nganterin enggak? Karena Anda mau beli sesuatu. Pertanyaannya iseng, enggak boleh. Nah, itu menjadikan prasangka buruk. Jadi yang dibenahi dua. Istri tidak boleh menempatkan dalam prasangka buruk. Istri tidak menjadikan sebab suami prasangka buruk. Yang kedua adalah suami harus dipahamkan makna ini dan itu perlu proses. Artinya harus kita duduk dengan dia. Kita harus dia punya pengertian, ngerti ilmunya. Sebab prasangka buruk itu adalah bertahap. Mulai dari sesama manusia, sampai meningkat nanti kepada Rasulullah, sampai nanti kepada Allah, itu prasangka buruk. Karena jiwa busuk, prasangka buruk adalah jiwa jelek. Na'udzubillah, prasangka buruk sama orang, paling begini. Hina betul orang prasangka buruk. Maka jangan sampai kita punya prasangka buruk kepada siapapun, enggak ada. Prasangka buruk adalah jeleknya jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa besok majelis Ahad pagi. di Al-Bahjah ya, jam 6:30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Wangsurna wa la taqdulna. Wa'afina wa la tumridna. Wa akrim wa la tuhinna. Batin wala tuhtir alayna innaka ala syaidir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah jaga hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Bencikan kami kepada segala yang kau murkai ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami, kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau menciptakan kami dalam keadaan lemah, ya Allah. Maka kami mohon kekuatan dari-Mu. Kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan. Kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Ketua kekuatan di dalam, ya Allah. Berjalan menuju kepada-Mu, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, hidup kami indah di dunia. Mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Dengan anak-anak kami yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Kami mohon jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang koridoh, ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon ampuni segala dosa kami dan jauhkan kami dari prasangka buruk kepada siapapun, ya Allah. Dan jika ada orang berprasangka buruk kepada kami, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka. Dan rubah hatinya, bersihkan hatinya dari prasangka buruk, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang berbuat zalim kepada kami lalu kau hukum mereka. Kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.